وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني في الدين رحمكم الله، pada kesempatan ini kita masih membahas tentang musibah-musibah yang menimpa kaum muslimin. Sebagaimana telah disebutkan bahwa musibah-musibah disebabkan oleh perbuatan dan dosa manusia. Namun, terkadang suatu musibah adalah berupa pujian bagi orang-orang yang beriman. Bukan karena mereka melakukan suatu kesalahan, bukan karena mereka melakukan suatu dosa, tapi karena Allah Azza wa Jal ingin meninggikan derajat mereka di sisinya. Sehingga di sini suatu musibah terkadang berupa azab, hukuman dari Allah Azza wa Jal, dan suatu musibah terkadang menjadi suatu ujian untuk meninggikan derajat orang-orang yang beriman. Terkait suatu adab yang Allah Azza wa Jal berikan kepada suatu kaum karena dosa, telah kita sebutkan beberapa ayat terkait dengannya, dan di antaranya firman Allah Azza wa Jal pada surat An-Nisa ayat 79, وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ, dan apa saja yang menimpamu dari suatu hal yang buruk, فَمِنْ نَفْسِكَ, maka itu dari dirimu sendiri. Ibnu Katsir mengatakan, "Hai bidzambik," yakni dengan sebab dosamu. Para ulama ahli tafsir mengatakan, "Hai bidzambik," itu dengan sebab dosamu. Namun, seperti yang juga saya sebutkan, terkadang Allah Azza wa Jal memberikan musibah kepada hamba-hambanya yang soleh, bahkan kepada para anbiya. Tentu ini bukan karena dosa mereka atau kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan, namun Allah Azza wa Jal dengan itu ingin memberikan suatu tingkatan yang tinggi kepada mereka, para anbiya atau solihin tersebut. Walaupun bisa saja suatu saat mereka salah, kemudian Allah beri teguran, namun kita membaca dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna Allaha idza ahabba qauman ibtalahum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila menyukai suatu kaum, ibtalahum, Allah akan menguji mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan dalam surat Al-Ankabut, Alif Lam Mim, ahasiban nas ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa ia akan mengatakan kami beriman lalu mereka tidak diuji? Walaqad fatanna alladziina min qablihim, dan sungguh kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibiin. Maka Allah pasti akan melihat siapakah yang jujur, yang benar dalam ucapan imannya, pengakuan imannya. Wa la ya'lamannal kadzibiin, dan Allah pun pasti mengetahui, Allah pasti melihat siapakah yang dusta. Dari sini jelas bahwa seorang yang beriman akan diuji oleh Allah. Sekalipun dia tidak berdosa, tapi ujian akan datang. Allah Azza wa Jal juga berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Pada surat Al-Baqarah ayat yang ke-155, Allah Azza wa Jal berfirman yang artinya, dan kami pasti menguji kalian dengan sedikit rasa takut dan kekurangan harta, kekurangan jiwa, dan kekurangan buah-buahan. Wabashiris sabirin, dan berikan kabar gembira bagi mereka yang sabar. Orang yang beriman diuji dan sabar, Allah Azza wa Jalla akan mengangkat derajatnya. Ikhwani fi din rahimakumullah, lalu apa perbedaan antara azab atau hukuman dari Allah dengan ujian? Apakah di sana ada tanda-tanda yang membedakan antara keduanya? Tentu di sana ada tanda-tanda yang membedakan antara keduanya. Di antaranya adalah apabila suatu musibah menimpa orang-orang yang saleh atau menimpa para nabi, pada umumnya itu adalah suatu ibtila atau ujian dan cobaan. Namun kalau suatu musibah menimpa orang-orang yang berbuat dosa, orang-orang yang melanggar hukum-hukum Allah, maka itu kemungkinan besarnya adalah suatu hukuman dan iqab, azab dari Allah Azza wa Jal. Asy-Syaikh bin Baz rahimahullah pernah ditanya tentang hal ini. Maka beliau menjawab yang maknanya bahwa Allah Azza wa Jal akan menguji hamba-hambanya. Terkadang Allah menguji untuk mengangkat derajat mereka, untuk meninggikan sebutan-sebutan mereka di sisi Allah, untuk melipat gandakan pahala dan kebaikan untuk mereka, seperti yang Allah berikan kepada para nabi dan para rasul dan orang-orang yang saleh, min ibadillah, dari hamba-hamba Allah. Nah, ini menunjukkan bahwa ketika suatu musibah Allah berikan kepada orang-orang yang semisal mereka, para nabi, para rasul, orang-orang yang saleh, Maka ini adalah untuk meninggikan derajat mereka sebagai ujian, sehingga mereka akan semakin tinggi di sisi Allah Azza wa Jal. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, asyaddun nasi bala'an al-anbiya thumma al-amsal fal-amsal. Orang yang paling besar ujiannya adalah para nabi, lalu yang semisal mereka dan semisal mereka. Sebagai contoh misalnya, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, beliau pada kejadian perang Uhud telah menimpa beliau luka-luka yang cukup parah. Gigi beliau pecah. Kemudian pelipis beliau terluka. Keluar darah dari wajah beliau. Kemudian beliau merasa sangat berat dengan kejadian tersebut. Sehingga itu termasuk salah satu dari kejadian yang dirasakan sangat berat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain apa yang menimpa beliau ketika beliau berdakwah di Taif dan dilempari oleh orang-orang di negeri Taif. Apakah hal ini menimpa Nabi karena dosa? Tentu tidak. Beliau bahkan berjihad fisabilillah. Yakni melawan orang-orang musyrik yang memusuhi kaum muslimin. Beliau di Taif mengajak untuk beriman bukan karena dosa. Nah, tapi ini adalah ujian bagi Nabi. Akan diuji kesabaran beliau. Sehingga ketika beliau bersabar, derajat beliau di sisi Allah semakin tinggi. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, beliau dibakar dengan api. Apakah karena beliau berdosa? Tidak. Justru karena beliau mengajak manusia untuk bertauhid. Untuk beribadah hanya kepada Allah. Tidak beribadah kepada berhala-berhala. Amal saleh, dakwah. Tapi dengan itu beliau diuji. Sehingga beliau dibakar dengan api oleh mereka. Nah, ini adalah bagian daripada ibtila, ujian-ujian yang menimpa para nabi. Bukan karena mereka berdosa. Kemudian, Syekh bin Baz rahimahullah mengatakan, kebanyakan manusia berbuat dosa. Mereka tidak melakukan hal yang wajib. Maka apabila menimpa mereka suatu musibah, berarti itu disebabkan dosa-dosa mereka. Dan disebabkan karena mereka tidak melakukan kewajiban-kewajiban. Nah, ini berarti apa? Suatu hukuman dari Allah Azza wa Jalla. Berarti suatu azab atau peringatan dari Allah Azza wa Jalla. Fa idza tuliya ahadun min ibadillahi shalihin bi syai'in min al-amrat aw nahwiha fa inna hadha yakunu min jinsi ibtila'il anbiya. Namun ketika hal semacam itu menimpa hamba-hamba Allah yang saleh, mungkin penyakit, dia sakit dengan penyakit-penyakit tertentu atau yang semacamnya, maka ini seperti yang menimpa para nabi, yakni ujian untuk meninggikan derajat mereka di sisi Allah Azza wa Jal dan membesarkan pahala mereka di sisi Allah. Nah, Dari penjelasan ini, ikhwani fiddin rahimakumullah, tampak perbedaan antara azab atau iqab yang maknanya hukuman dari Allah Azza wa Jal dan ujian atau cobaan. Hal itu akan mungkin terbedakan ketika kita melihat siapakah yang ditimpa oleh musibah tersebut. Namun ikhwan fillah rahimakumullah, hal yang perlu kita ingatkan diri kita masing-masing, jangan kita merasa diri kita orang yang taat kepada Allah Azza wa Jal, kemudian merasa bahwa kita jauh dari dosa-dosa. Allah mengatakan, "Fala tuzakku anfusakum." Jangan kalian menganggap suci diri kalian. Huwa a'lamu biman ittaqa. Allah lebih tahu siapa yang bertakwa kepadanya. Sehingga ketika musibah menimpa kita, kita bukan para nabi, kita bukan para rasul, kita untuk menganggap diri kita orang soleh juga, siapa yang menjamin bahwa kita soleh? Siapa tahu kita di sisi Allah bukan orang yang soleh? Maka ketika musibah menimpa kita, jangan merasa ini ujian bagi saya untuk mengangkat derajat saya, bukan karena saya berdosa. Jangan seperti itu. Para ulama rahimahumullah membimbingkan kepada kita agar seorang mukmin selalu antara al-khauf war-raja, antara rasa takut, khawatir dan berharap. Dan para nabi pun demikian. Wa yad'unana raghaban wa rahaba. Mereka beribadah kepada Allah Azza wa Jal dalam keadaan berharap dan cemas, takut, khawatir. Apalagi kita. Sehingga ketika musibah menimpa kita, jangan menganggap, oh ini seperti yang menimpa para nabi, bukan karena dosa saya. Lah. Siapa yang menjamin? Ikhwan fiddin rahimakumullah, seorang mukmin baina khaufin wa raja, dia antara rasa takut dan khawatir. Jangan-jangan ini karena saya berdosa. Kemudian dia berpikir, barangkali ada suatu kesalahan. Barangkali ada suatu dosa yang dia lakukan. Siapa tahu? Maka dia curiga terhadap dirinya. Khauf, khawatir. Dan di saat yang sama pun dia berharap, mudah-mudahan Allah Azza wa Jal mau menghapuskan dosa-dosa yang saya lakukan. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jal menjadikan ini sebagai kafarah, penebus kesalahan-kesalahan kita. Nah, begitulah semestinya seorang muslim. Ikhwani fillah rahimakumullah, musibah-musibah yang menimpa tidak lepas daripada hikmah-hikmah. Sekalipun itu suatu hukuman, apalagi itu suatu ujian. Maka di sini kita perlu ketahui apa saja hikmah-hikmah di balik musibah atau ujian. Sekalipun itu suatu azab, apa hikmah darinya? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menerangkan dalam ayat-ayat. Dan semoga kaum muslimin yang tertimpa musibah atau yang tidak terkena musibah, yang mengalami bencana-bencana atau tidak mengalaminya, semuanya berusaha untuk mengambil ibrah, pelajaran dari itu semuanya. Mengambil sesuatu yang manfaat bagi dirinya, bagi keluarganya, bagi masyarakatnya. Jangan menganggap bahwa ini hanya fenomena alam saja. Ini kejadian alam saja. Dipelajari apa sebabnya dari sisi ilmu alam. Tapi tidak melihat dengan sudut pandang agama. Sehingga ia tidak bisa mengambil manfaat dari berbagai bencana atau musibah. Ikhwani fiddin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala sudah menerangkan bahwa di antara ayat-ayat kauniyah yang Allah Azza wa Jal kirimkan, Allah utus, adalah yang pertama untuk memberikan rasa takut. Di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-59, Allah Azza wa Jal berfirman, "Wama nursilu bil ayati illa takhwifa." Dan tidaklah kami mengutus atau mengirimkan ayat-ayat itu kecuali untuk memberikan rasa takut. Agar tumbuh khauf, rasa takut kepada Allah Azza wa Jal. Ikhwani fiddin rahimakumullah, kita juga menyadari bahwa manusia ini, kita semuanya ketika rasa takut kita kepada Allah semakin menipis, kita semakin berani berbuat maksiat. Ketika kita na'udzubillah mungkin tidak punya takut sama sekali, kita bahkan mungkin menantang Allah Azza wa Jal dan azabnya. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Sampai mereka mengatakan, anzil alaina hijaratan minas sama awitina bi'adabin alim. Turunkan kepada kami batu dari langit. Hujani kami dengan batu. Atau datangkan kepada kami azab yang pedih. Sampai ada yang mengucapkan seperti itu kepada Allah. Mana rasa takutnya kepada Allah? Maka Allah SWT mengirimkan ayat-ayat. Yang diantaranya adalah ayat-ayat kauniyah. Yang terkait dengan alam ini. Kejadian alam ini. Yang itu diatur oleh Allah Azza wa Jal. Di antara faedahnya agar kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Yang kemudian dengan rasa takut kepada Allah, kita akan mendekat kepadanya. Kita akan menjauhi maksiat. Kita akan banyak berbuat taat. Kewajiban kita lakukan dan larangan kita tinggalkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengatakan dalam hadis, saat terjadi gerhana matahari kusuf, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yankhasifani li mauti ahadin wala li hayatihi. Bukanlah matahari dan rembulan gerhana karena kematian seseorang atau lahirnya seseorang. Keduanya adalah ayat dari ayat-ayat Allah, ayat kauniyah. Dalam sebuah riwayat Nabi katakan, wa innama yukhawifullah bihima ibadah. Hanyalah Allah Azza wa Jal ingin memberikan, menumbuhkan rasa takut dengan keduanya, ibadahu pada hamba-hambanya. Sehingga ketika terjadi gerhana, Nabi SAW sangat takut. Nabi segera bangkit. Disebutkan dalam hadis itu, yakhsha antakumas sa'ah. Khawatir kalau ternyata akan terjadi hari kiamat. Sehingga Nabi segera pergi ke masjid untuk melakukan sholat. Nabi mengajak manusia untuk melakukan sholat. Beribadah kepada Allah. Dan Nabi katakan, "Faidha ra'aitum min dzalika fa'ad Allah." Kalau kalian melihat ada gerhana, segera berdoa kepada Allah. Wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu. Berdoa kepada Allah, bertakbir, melakukan salat dan bersedekah, lakukan amal-amal saleh. Segera kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, itu salah satu contoh yang dilakukan Rasulullah SAW. Beliau baru melihat gerhana. Dan beliau yakin tentunya bahwa ini adalah diatur oleh Allah Azza wa Jalla. Allah yang menjadikan matahari terbit dari timur mampu menerbitkannya dari barat. Allah yang memisahkan antara matahari dan rembulan, Allah pun mampu menabrakkannya. Wa jumi'a asy-syamsu wal qamar, nanti matahari dan rembulan akan digabungkan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, sehingga seorang hamba mesti melihat kejadian-kejadian seperti itu adalah suatu yang menumbuhkan sesuatu yang membuatnya takut kepada Allah, agar dia segera kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, di antara hikmahnya adalah seperti yang tadi kita sebutkan, sebagai ujian. Di mana ujian tersebut? Bagi orang-orang yang lulus ujian, bersabar. Bagi orang-orang yang tetap taat kepada Allah dalam ujian, mereka akan mendapatkan pahala semakin besar. Mereka akan mendapat ketinggian derajat di sisi Allah. Seperti yang disebutkan dalam hadis dari Mus'ab bin Sa'ad, dari Sa'ad, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ayyun nasi ashaddu bala'a?" Siapakah manusia yang paling berat ujiannya? Nabi menjawab, "Al-anbiya tsummal amsal fal amsal." Mereka adalah para nabi kemudian yang semisal mereka dan semisal mereka. Yubtala ar-rajulu ala hasabi dinihi. Fa in kana fi dinihi salabah zida bala'u. Seseorang akan diuji seukuran dengan agamanya, ketaatannya kepada Allah. Fa in kana fi dinihi salabah, apabila dalam ketaatannya, agamanya kuat, kokoh, zida bala'u. Zida salabatan, maka akan ditambah semakin kokoh. Nah, ini faedahnya. Dia diuji bersabar, maka semakin kuat dan semakin tinggi derajatnya di sisi Allah. Diuji lagi, terus jadi kedudukannya semakin tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan itulah para nabi. Lihatlah bagaimana Nabiullah Ibrahim dari satu ujian kepada ujian berikutnya. Diuji dengan tidak punya anak dalam waktu yang sangat lama. Ini perlu kesabaran. Setelah Allah lahirkan untuknya anak, ya, baik dari Hajar maupun dari Sarah, lahir Ismail. Ketika Ismail dalam usia hampir balig, masih anak-anak, datang ujian berikutnya, yaitu apa? Diperintahkan untuk menyembelihnya. Anak masih kecil. Tapi Nabi Allah Ibrahim tetap bersabar. Sampai saat hendak disembelih, Allah hentikan. Qad saddaqna, qad saddaqta ru'ya, engkau telah membenarkan mimpimu. Ya. Cukup. Diganti dengan seekor kambing. Kemudian Ismail tumbuh besar. Diuji dengan ujian yang lain mungkin sebelum itu. Ayahnya yang tidak masuk Islam. Dengan bersabar beliau berdakwah kepada ayahnya. Sang ayah bukannya menerima atau bersikap lunak, lembut, bahkan mengusirnya. Uhjurni maliya la illam tantahi ya Ibrahim la arjumannak wahjurni maliya. Wahai Ibrahim, kalau engkau tidak mau berhenti, aku akan melemparimu dan pergi kamu dari sini. Ayah sendiri. Pergilah beliau dengan sabar dan tetap ingin mendoakan untuk orang tuanya. Pergilah beliau diuji dengan ujian yang lain. Ketika mendapatkan istri Hajar, dia mesti meninggalkan Hajar dan putranya Ismail di mana, di tempat yang tidak ada tanaman-tanaman kecuali hanya seberapa. Di wadin ghairi zar'in, hanya seorang istri dan anak kecil. Tidak ada siapa-siapa, tidak ada air, tidak ada tanaman. Ujian berat. Ia mesti meninggalkan di tempat itu anak istrinya. Sarah pun diuji. Bertemu dengan seorang raja yang ingin berbuat jahat terhadapnya. Ujian lagi. Diuji lagi dengan Namrud yang sampai membakarnya. Berapa ujian yang Allah berikan kepada Nabiullah Ibrahim dengan ujian-ujian berat. Tapi seperti kata Nabi SAW, apabila agamanya kokoh kuat, maka akan diuji dan akan semakin kokoh. Nah, ini salah satu hikmah daripada ujian, membuat seseorang semakin tangguh, semakin kokoh di dalam memegang agama, dan artinya semakin kuat dan semakin tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW mengatakan, wa in kana fi dinihi riqqah khuffifa anhu, apabila dalam ketaatannya kepada Allah ada kelemahan, maka ujiannya pun diringankan. Ikhwan fi din rahimakumullah, disebutkan pula dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi SAW bersabda, ma yusibul mu'min min syaukatin fama zada fama fauqaha illa rafa'allahu biha darajah au hutta anhu biha khati'ah. Tidaklah menimpa seorang mukmin sekalipun duri yang mengenainya, sekalipun duri yang mengenai kakinya, kecuali Allah Azza wa Jal akan mengangkat dengannya satu derajat dan akan menghilangkan darinya satu kesalahan. Duri, bagaimana dengan yang lebih daripada itu? Maka ketika ujian semakin banyak dan dia selalu bersabar, derajat pun semakin tinggi di sisi Allah Azza wa Jal. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, innal abda idha sabakat lahu minallahi manzilah lam yablughha bi'amalin bi'amalihi ibtalahu Allah fi jasadihi au fi malihi au fi waladihi. Apabila seorang hamba telah ditetapkan di sisi Allah berada di suatu kedudukan, suatu derajat, Allah tempatkan dia pada derajat tertentu, lalu ia belum mencapai derajat itu dengan amalnya, maka Allah akan uji dia pada jasadnya, jasmaninya, atau harta bendanya, atau anaknya. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, ini menunjukkan seperti yang tadi kita sebutkan, di mana Nabi mengatakan apabila seorang hamba sudah Allah tetapkan padanya suatu kedudukan, ia beramal, beramal, beramal. Namun dengan amalnya tidak mencapai kedudukan itu, maka di sana ada pintu lain untuk mencapai kedudukan tersebut, yaitu dengan ujian-ujian lalu dia bersabar. Maka menambah semakin tinggi dan akan mencapai derajat dan tingkatan tersebut. Yang ketiga dari hikmah di balik ujian atau azab yang menimpa seseorang di dunia ini adalah untuk mengingatkan dari kelalaian. Mengingatkan dari kelalaian. Manusia yang masih hidup, mereka seringkali lalai dari kewajiban mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Hal-hal yang sifatnya duniawi melalaikan. Hiburan-hiburan apalagi membuat orang semakin jauh. Kesibukan saja terkadang membuat orang lupa untuk berbuat kewajiban yang Allah wajibkan. Menjauhi larangan yang Allah larang. Apalagi ia sudah masuk di dalam jalur dosa-dosa. Mengikuti perbuatan-perbuatan orang-orang yang durhaka kepada Allah Azza wa Jalla. Maka adanya suatu musibah, Allah sebutkan ini diantaranya agar mereka kemudian ingat, sadar. Ibarat seseorang yang tidur, ia terbangun. Disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-130. Walaqad akhadna ala fir'auna bis-sinin wa naqsim minat thamarat la'allahum yadhakkarun. Dan sungguh kami telah memberikan hukuman kepada keluarga Fir'aun. Fir'aun dan pengikut-pengikutnya bis-sinin dengan kemarau yang panjang. Dengan paceklik, bertahun-tahun tidak turun hujan. Wa naqsin min ats-tsamarat, dan kami uji dia dengan kekurangan ats-tsamarat, buah-buahan. La'allahum yadhakkarun, agar mereka itu menyadari, agar mereka ingat dari kelalaian mereka. Disebutkan di dalam tafsir As-Sa'di rahimahullah, ay yatta'iduna annama halla bihim wa asabahum mu'atabah minallah. Agar mereka mengambil mau'idah. Mereka sadar. Mereka terbangun dari kelalaian mereka. Menyadari bahwa apa yang menimpa mereka adalah teguran dari Allah Azza wa Jalla. Ikhwan fiddin rahimakumullah, kalau ini terkait dengan Fir'aun, bagaimana terkait dengan muslimin? Tentu kaum muslimin, hamba-hamba Allah Azza wa Jal, yang mereka adalah orang-orang yang pada dasarnya ingin taat, tentunya Allah akan ingatkan mereka ketika mereka lalai. Maka di antara hikmah daripada adanya bencana dan musibah, agar mereka bangkit dari tidur mereka. Agar mereka sadar dari kelalaian mereka. Sehingga segera kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, ya ikhwan fiddin rahimakumullah, ini yang tadi kita sebutkan. Jangan hanya menilai suatu kejadian hanya sebagai bencana alam. Lalu diteliti apa sebabnya. Oh, ini ada gempa disebabkan karena lempengan di dasar bumi bergerak. Lalu bagaimana? Ya sudah. Itu hal yang biasa. Tapi asarnya, buahnya bagi kita apa? Tidak ada. Apa begitu? Kalau kita sebagai seorang muslim menilai suatu kejadian, gunung meletus, oh itu sudah siklusnya. Memang setiap 4 tahun sekali, 6 tahun sekali Gunung Merapi meletus. Sudah biasa itu. Terus bagi kita muslimin gimana? Ya sudah. Hal yang biasa, kejadian alam. Oh, terjadi tsunami. Oh, itu juga hal yang biasa. Itu kejadian alam. Mungkin karena ada gempa di sana, di dasar lautan, sehingga membuat gelombang yang besar. Lalu bagaimana kita? Sudah, biarkan saja. Hal yang biasa itu. Atau itu karena gunung yang meletus di laut sana, sehingga membuat goncangan dan membuat gelombang besar. Nah, ketika setiap kejadian hanya ditinjau dari sisi ilmu alam, maka tidak ada pengaruh bagi kesadaran kita dalam beragama. Dan itu cara pandang bukan orang Muslim. Kalau seorang Muslim tidak memandang demikian, walaupun kita tidak menafikan sebab-sebab itu secara alam, memang gempa sebabnya ini, tanah longsor sebabnya itu, gunung meletus sebabnya itu, tsunami sebabnya itu. Tapi siapa yang mengatur semua itu? Terjadi dengan sendirinya? Kita orang yang beriman bahwa Allahu Rabbul Alamin, Allah Rabb sekalian alam yang mengatur semuanya ini. Kalau kita bukan orang yang beriman, mungkin saja akan mengatakan seperti itu. Kejadian alam selesai. Tapi kita seorang Muslim yang beriman kepada Allah Azza wa Jal, yang kita baca tiap hari, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Rabb sekalian alam. Allah jadikan ayat ini di surat Al-Fatihah yang dibaca oleh muslimin, semua muslim hafal. Tapi siapakah dari muslimin yang mengambil pelajaran dari ayat ini? Apa makna Rabb? Makna Rabb adalah yang menciptakan, yang memiliki, yang mengatur. Rabbul Alamin berarti Allah lah yang menciptakan alam ini. Dialah yang memilikinya, tidak ada yang lain. Dan dialah yang mengaturnya. Sehingga terjadinya tsunami itu dengan aturan Allah. Terjadinya gempa bumi, gunung meletus dengan aturan Allah. Kenapa tidak seperti biasa? Kenapa terjadi hal luar biasa? Karena maksiat. Allah ingatkan manusia. Terjadilah hal-hal yang tidak seperti biasanya. Agar manusia kembali. Agar manusia ingat. La'allahum yadzakkarun. Agar mereka ingat, kemudian mereka kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, itulah semestinya yang selalu diyakini oleh seorang Muslim. Sehingga semua yang terjadi ini bermanfaat bagi kita yang masih hidup. Ya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Allah menyebutkan hikmah yang lain. Agar seorang ingat kemudian kembali. Rujuk ilallah. Ya, ini lanjutan daripada hikmah sebelumnya. Setelah dia ingat, lalu apa? Setelah dia sadar, lalu apa? Lalu kembali kepada Allah. Jangan menyadari kemudian sudah. Tidak ada tindak lanjut. Tidak ada follow up-nya. Jangan begitu. Ketika kamu sudah ingat bahwa ini memang ada yang mengatur, dan ini agar kita ingat, maka segera kembali kepada Allah. Yang sebelumnya maksiat-maksiat, tinggalkan maksiat. Mumpung kamu masih hidup, ada kesempatan, ada waktu. Bertobat kepada Allah Azza wa Jal. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Disebutkan dalam ayat-ayat seperti yang kita telah dengar sebagiannya, yaitu pada ayat Dhahar al-fasadu fil barri wal bahri, telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan. Bima kasabat aydin nas, disebabkan apa yang dilakukan tangan-tangan manusia. Liudhiqahum ba'dalladhi amilu, agar Allah merasakan kepada mereka disebabkan apa yang mereka lakukan. Sebagian apa yang mereka lakukan. La'allahum yarji'un, agar mereka kembali. Surat Ar-Rum ayat yang ke-41. La'allahum yarji'un, agar mereka kembali. Disebutkan oleh sebagian ulama, ya, ayat yang semakna dengan itu, yakni agar mereka bertaubat. Disebutkan sebagian yang lain, agar yang masih hidup bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin rahimakumullah, seorang yang masih diberi kesempatan hidup mestinya bersyukur kepada Allah. Bukan lalai, bukan kemudian semakin menentang hukum-hukum Allah Azza wa Jalla. Allah juga mengatakan dalam surat As-Sajdah, وَلَنُذِيقَهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَجْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Pada ayat yang ke-21, yang maknanya sungguh kami akan merasakan kepada mereka azab yang dekat. Apa tafsir azab yang dekat? Ada 6 tafsir ulama. Salah satu dari tafsir tersebut adalah masaib ad-dunia, musibah-musibah dunia. Sehingga maknanya, sungguh kami akan berikan kepada mereka musibah-musibah dunia. Ini penafsiran dari Ibn Abbas, Qatadah dan yang lain. Dunal azabil akbar, sebelum azab yang terbesar. Apa azab yang terbesar? Ada 2 tafsir ulama, di antaranya azab yaumul qiyamah, azab pada hari kiamat. Kalau begitu makna ayat ini bahwa Allah Azza wa Jal akan memberikan musibah-musibah dunia sebelum azab di hari kiamat kelak. La'allahum yarji'un, agar orang-orang kembali kepada Allah. Agar mereka kembali kepada Allah Azza wa Jal. Apa makna kembali kepada Allah? Abu Aliyah Ar-Riyahi, seorang tabi'in mengatakan, la'allahum yatubun, mudah-mudahan mereka mau bertaubat. Diriwayatkan Ibn Mas'ud mengatakan, la'alla man baqiya minhum yatub, mudah-mudahan yang masih tersisa mereka bertaubat. Mereka yang sudah mati karena musibah, sudah urusannya dengan Allah. Ada hikmah lain di balik musibah buat mereka. Tapi mereka yang masih diberi waktu hidup, kata Ibn Mas'ud, mudah-mudahan mereka mau kembali. La'allahum yarji'un. Begitu pula beberapa ayat yang lain disebutkan makna yang sama. Pada surat Al-Ahqaf ayat yang ke-27 dan Az-Zukhruf ayat yang ke-48. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, hikmah yang lain adalah al-itti'ad wal-i'tibar wal-tahdhir min al-ma'asi, sebagai peringatan bagi mereka dari perbuatan-perbuatan maksiat. Allah Azza wa Jal berfirman pada surat Al-An'am ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12, yaitu walaqad istuhzi'a bi rusulin min qablik fahaqa bil ladina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un qul siru fil ardi thumma anzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Mengambil pelajaran dari umat-umat yang tertimpa musibah agar kita menjauhi perbuatan yang mereka lakukan dari perbuatan-perbuatan maksiat. Disebutkan dalam ayat ini bahwa sungguh para rasul telah diperolok-olok. Walaqad istuhzi'a bi rusulin min qablik. Allah katakan kepada nabinya, sungguh nabi-nabi sebelum engkau wahai Muhammad telah dilakukan pada mereka perbuatan-perbuatan yang tidak selayaknya, yaitu mereka diejek, diolok-olok, diberi julukan-julukan yang tidak pantas, dikatakan penyihir, dikatakan gila, dikatakan macam-macam. Fahaqa bil ladina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un. Lalu menimpa mereka, orang-orang yang mengolok-olok itu, yakni hukuman dari Allah Azza wa Jalla. Disebabkan perbuatan mereka yang mengolok-olok para nabi dan para rasul. Lalu Allah katakan, "Qul siru fil ardi. Kaifa kana 'aqibatul mukadzibin?" Katakan kepada orang-orang, "Siru fil ardi, berjalanlah kalian di muka bumi. Tsumma dzuru." Kemudian coba lihat, perhatikan. "Kaifa kana 'aqibatul mukadzibin?" Apa akhir dari kehidupan orang-orang yang mendustakan para rasul? Apa akibat dari perbuatan mereka? Kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Lut, kaum Nabi Hud, kaum Nabi Saleh, kaum Nabi Syuaib, dan seterusnya dari umat-umat terdahulu. Lihat bagaimana akibat dari perbuatan mereka. Istihza terhadap para rasul, mengolok-olok para rasul, mengejek mereka, mencaci maki mereka. Ayat ini ditafsirkan oleh Ibn Katsir rahimahullah, "Ay fakiru fi anfusikum." Coba kalian berpikir. Jangan hanya melihat mereka sebagai sebuah cerita. Dulu pernah terjadi begini. Hanya cerita. Tidak. Tapi fakiru fi anfusikum. Sekarang pikirkan pada diri kalian. Apakah kalian seperti mereka atau tidak? Apakah kalian melakukan seperti yang mereka lakukan atau tidak? Apa yang mereka lakukan? Apa yang membuatkan kaum Lut sampai seperti itu? Dihukum dengan hukuman yang sangat besar. Ternyata di samping syiriknya mereka berbuat homoseks. Kaum Nabi Nuh mereka menyembah berhala-berhala. Kaum Nabi Syuaib curang dalam timbangan. Di samping syirikan mereka. Fakiru fi anfusikum. Pikirkan dalam diri kita. Unzur ma halallah bil qurunil madiyah alladhina kadzabu rusulah wa anaduhum min al-azab wal nakal wal 'uquba fid dunya ma'a maddahara lahum min al-'adab al-alim fil akhirah. Perhatikan, pelajari apa yang Allah timpakan kepada mereka disebabkan karena perbuatan mereka mendustakan para rasul, menentang para rasul. Hukuman yang menimpa mereka itu apa? Di samping apa yang Allah siapkan untuk mereka kelak di akhirat. Bukan hanya di dunia. Hukuman di dunia lebih ringan daripada di akhirat. Hukuman di akhirat jauh lebih berat. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwan fi din rahimakumullah. Oleh karenanya dari apa yang kita sebutkan, sekali lagi kita harus senantiasa introspeksi diri. Melihat pada diri kita, melihat pada umat kita, keluarga kita. Kita tidak boleh diam. Barangkali, terkadang, kita mengatakan kita insya Allah tidak berbuat seperti itu. Tapi bagaimana dengan keluarga kita? Bagaimana dengan istri dan anak-anak kita? Bagaimana dengan keluarga besar kita? Tetangga kita dan seterusnya, teman-teman kita dan bangsa kita ini. Ternyata mereka berbuat hal-hal yang melanggar hukum Allah Azza wa Jal seperti yang pernah kita sebutkan. Lalu apakah kita mau diam saja? Kita pasif, tidak mau berbuat, atau kita mesti berbuat, berusaha? Tentu jawabnya adalah mesti berbuat. Lata'muranna bil ma'ruf wa latanhauna 'anil munkar. Kalian pas harus mesti amar ma'ruf dan nahi munkar. Sebelum kalian berdoa nanti kemudian tidak dikabulkan oleh Allah. Kenapa tidak ada amar ma'ruf nahi munkar? Sebelum kapal itu tenggelam bersama kita. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwa permisalan seseorang yang berada di atas batasan hukum-hukum Allah dan mereka yang melanggar hukum-hukum Allah seperti sebuah kaum yang mereka menaiki sebuah kapal Lalu mereka dibagi dua dan diundi siapa yang di atas, siapa di bawah. Maka sebagian naik di atas, sebagian bagian bawah, di tingkat bawah. Kemudian yang di bagian bawah, di dek bawah, mengatakan, "Lau kharakna min nasibina kharqan falam nu'dhi man fawqana." Bagaimana kalau kita lubangi saja kapal ini? Kita lubangi saja perahu ini supaya kita tidak mengganggu yang di atas. Kita senantiasa mengganggu yang di atas mengambil air. Supaya tidak demikian, sudah kita ambil air dari sini saja, kita lubangi. Niatnya baik atau buruk? Niatnya baik. Tapi caranya buruk. Apalagi kalau niatnya buruk. Ya, ini baru niat baik. Supaya tidak mengganggu yang di atas. Apa kata Rasulullah SAW? Seandainya mereka membiarkan saja. Ya. Lau tarakuhum wa ma yaf'alun la gharaqu jami'an. Kalau mereka dibiarkan saja melubangi bagian bawah dari kapal tersebut, semua akan tenggelam. Siapa yang tenggelam? Apa yang di bagian bawah saja? Tidak. Semua yang di atas pun tenggelam. Yang tidak bersalah pun tenggelam. Nah, itu ibarat suatu kaum yang melihat kemungkaran tapi tidak mengingkari kemungkaran. Tidak ada upaya, tidak ada usaha. Ketika azab menimpa, semuanya kena. Sekalipun orang-orang yang baik. Urusan di akhirat Allah Maha tahu. Tapi ketika datang hukuman di dunia akan menimpa siapa saja. Ya. Istri Nabi SAW bertanya Rasulullah, "Anuhlaku wa fina salihun?" Wahai Rasulullah, apakah kami akan dibinasakan sementara di tengah-tengah kami masih ada orang-orang yang saleh? Kata Nabi SAW, "Na'am." Iya. "Idza kathara fihim al-khabath." Bila keburukan sudah menyebar luas. Jadi sekalipun ada orang-orang yang saleh, tetap saja akan tertimpa hukuman dari Allah Azza wa Jalla. Maka bagaimana upaya kita agar keburukan tidak menyebar luas? Tidak lain kecuali dengan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Dengan tuntunan Islam yang baik. Bagaimana cara amar ma'ruf dan nahi mungkar yang baik? Amar ma'ruf dan nahi mungkar ada aturannya, tidak sembarangan. Ya, ada orang minum khamr, ada orang berjudi langsung dia pecah semuanya, ya. Dia porak-porandakan itu alat-alat perjudiannya semuanya. Bukan begitu. Ada tata caranya dalam Islam. Bagaimana melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar dengan baik? Itu pembahasan yang lain. Namun secara umum, amar ma'ruf dan nahi mungkar mesti dilakukan demi keselamatan umat ini dari hukuman Allah Azza wa Jalla di dunia sebelum di akhirat. Semoga di akhirat Allah Azza wa Jalla memberikan ampunan. Karena di antara hikmah dari musibah ini yaitu adalah takfirud dzunub, menghapus dosa-dosa. Mereka yang meninggal atau mereka yang masih hidup tapi terkena musibah sehingga menjadi cacat, sehingga kehilangan harta benda, sehingga kehilangan sanak famili, anak atau istri bahkan. Mereka kalau bersabar, maka Allah Azza wa Jalla akan menghapuskan dosa-dosanya. Jadi musibah, di balik semuanya itu ada manfaat bagi yang hidup, bagi yang mati, semua. Akan diampuni dosa-dosanya, karena musibah itu, yang mati maupun yang masih hidup. Dengan syarat sabar. Sabar. Apa makna sabar? Sabar itu menahan diri dari sesuatu yang dimurkai Allah. Tahan lisannya. Jangan mengucapkan kata-kata yang membuat Allah marah. Kena musibah, malah mencela Allah. Misalnya mengatakan Allah tidak punya belas kasih kepada hambanya, bagaimana saya diperlakukan begitu? Kalau ini yang dia ucapkan, ini musibah yang lebih besar bagi dia. Kalau sebelumnya menimpa harta bendanya, ini musibah menimpa agamanya. Ibarat orang mengatakan sudah jatuh tertimpa tangga. Harta benda sudah hanyut, hilang di bawah banjir. Dia tidak bersabar. Maka kena musibah yang lebih besar, yaitu menimpa agamanya. Maka dari itu, sabar adalah menahan. Jangan sampai mengucapkan kata-kata yang tidak diridhai Allah. Yang kedua, menahan perbuatannya. Jangan sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diridhai Allah. Ada kalanya orang tidak bersabar, akhirnya apa? Bunuh diri. Gantung diri. Atau minum minuman beracun. Tidak sabar. Atau mungkin berteriak-teriak. Guling-guling. Ya. Memukul-mukul kepalanya sendiri. Membenturkan ke tembok. Ini adalah perbuatan tidak sabar. Anggota badannya tidak dia tahan untuk menghindari segala sesuatu yang dimurkai Allah Azza wa Jalla. Maka bersabarlah. Walaupun berat. Walaupun sedih. Walaupun air mata mengalir dengan deras. Namun tetap. Ya, hati yang hancur itu ditahan. Jangan sampai mengeluarkan darinya kata-kata yang terucap dan dimurkai Allah. Ataupun perbuatan yang dimurkai Allah. Begitu pula menahan yang ada dalam kalbunya, keyakinannya. Jangan su'udzon kepada Allah, buruk sangka kepada Allah. Jangan apalagi murka kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah sabar. Tahan kalbunya, keyakinannya, tahan lisannya dan tahan anggota badan. Kalau dia bersabar, maka hikmah dari musibah tersebut akan menghapuskan dosa-dosanya. Nabi SAW bersabda dalam hadis, "La yazalul bala' bil mu'min awil mu'minah fi jasadihi wa fi malihi wa fi waladi hatta yalqallah wa ma 'alaihi khathiah." Suatu ujian akan menimpa seorang mukmin laki-laki maupun wanita pada jasmaninya atau harta bendanya atau anaknya, sehingga dia akan berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla sudah tidak membawa kesalahan lagi. Nabi SAW bersabda pula dalam hadis, "Ma yusibul mu'min min nasabin wala wasab, wala hammin wala huzn wala adha wala gham, hatta syauka yushakuha, illa kafarallahu biha min khataya." Tidaklah menimpa seorang muslim keletihan atau kegundahan, kesedihan dan seterusnya, sampai duri yang mengenai kakinya atau mengenai tubuhnya, kecuali Allah Azza wa Jalla akan menghapuskan dengannya kesalahan-kesalahannya. Bahkan disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Nabi bersabda, "Yawaddu ahlul afiyah yaumal qiyamah hina yu'ta ahlul bala ats-tsawab an law juludahum law anna juludahum kanat quridat fid dunya bil maqarid." Orang-orang yang di dunia sehat-sehat saja, tidak pernah terkena musibah-musibah, kelak di hari kiamat dia akan mengharapkan atau berangan-angan, yaitu ketika mereka melihat orang yang tertimpa musibah di dunia diberi pahala. Apa angan-angannya? Seandainya dulu ketika di dunia, kulit mereka dipotong-potong dengan gunting. Ya. Jadi ketika mereka melihat orang-orang yang kena musibah diberi pahala besar di akhirat, dia berharap, seandainya dulu di dunia saya mendapat yang semisal itu. Seandainya pun kulit saya dikunting-kunting, rela demi mendapatkan pahala besar itu. Ya. Artinya, ikhwan fillah rahimakumullah, bahwa ternyata musibah-musibah yang menimpa ini punya hikmah-hikmah yang besar. Maka seorang muslim yang Allah beri ujian, mengharap pahala-pahala itu dari Allah Azza wa Jalla. Di dunia mungkin mereka sengsara. Di dunia mungkin mereka sedih. Di dunia mereka sakit, lelah dan letih, dan lain-lain. Tapi di akhirat mungkin mereka menjadi orang-orang yang bahagia. Dengan kebahagiaan yang luar biasa. Sampai orang-orang yang tidak terkena musibah itu mengharap hal yang demikian. Ikhwan fillah rahimakumullah. Dan masih banyak hadis Nabi yang semakna dengannya. Dan apa yang disebutkan ini semoga menjadi pelajaran bagi kita, ya, sehingga kita bisa bersabar dengan musibah-musibah tersebut dengan mengharap pahala dari Allah Azza wa Jalla. Dan mungkin yang terakhir di sini dari hikmah-hikmah pada kesempatan ini, bahwa hikmah dari musibah tersebut adalah untuk membedakan antara orang-orang yang jujur dan orang-orang yang dusta dalam pengakuan iman. Ya, seperti yang kita sebutkan pada surat Al-Ankabut ayat yang ke-2 dan 3, Allah Azza wa Jalla menyebutkan وَلَيْعَلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيْعَلَمَنَّ الْكَذِبِينَ. Benar-benar akan Allah lihat siapa yang jujur dan siapa yang dusta. Ya. Sehingga ujian-ujian ini untuk membuktikan betulkah dia mengatakan beriman dan konsekuen dengan imannya, ataukah dia berdusta. Nah, akan terlihat dengan ujian-ujian tersebut. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita keistiqomahan sampai kita berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla, dan kita mengharap dari Allah Azza wa Jalla akan agar melimpahkan kepada kita rahmat dan karunia-Nya di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam bissawab. Karena waktu telah habis, kita akhiri sampai di sini dan insyaallah akan dilanjutkan berikutnya dengan sesi yang kedua dan ketiga. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.